Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan أرجوها النجاة يوم أن الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو مسلمين ومسلمات جماعة صلاة الصبح yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah sebuah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dari kewajibannya, melaksanakan dari suatu rukun dari rukun keislamannya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Kalau di dalam sholat sunnah saja, sedang sholat sunnah itu dibahasakan oleh Rasulullah SAW keutamaan dan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sayangnya Nabi SAW bersabda dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, raka'ata al-fajri khairun minat dunia wa matiha. Dua rakaat sunnah sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Di salat sunnah, maka kira-kira bagaimana dengan salat wajibnya? Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan karunia ini. Kita diberi kesempatan menghadiri salat berjamaah, menyaksikan dari berbagai kebaikan seorang muslim dan muslimat apabila dia berwuduk, maka setelah selesai berwudu bersama setiap tetes dari wudunya berguguran dosa-dosanya. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia membaca doa keluar dari rumah, itu adalah ibadah. Kemudian dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim, wa Allah la haula wa la quwata illa billah. Pada setiap langkah dia berjalan ke masjid, diangkat dengannya sebuah derajat dan digugurkan sebuah dosa. Ketika dia masuk ke masjid, dia memohon kepada Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Sebab di dalam masjid itu berbagai rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid berbagai kebaikan yang dia dapatkan. Belum duduk disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid. Kalau salat subuh seperti ini, sebelum subuh dia disyariatkan untuk salat dua rakaat sebelum subuh. Dia habis wudu tadi disyariatkan untuk salat sunnah setelah wudu. Tiga sholat sunnah bisa dia lakukan 2 rakaat saja dengan 3 niat. Dan dia dapat seluruh kebaikannya. Keberadaan seorang hamba di tengah masjid memiliki berbagai kebaikan. Di antara pokok yang ingin kita ingatkan di sini terkait dengan akhlak yang mulia. Karena itulah keberadaan kita di masjid ini, setelah sholat berjamaah kemudian kita duduk mendengarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, semoga kita selalu mendapatkan curahan taufik dan rahmatnya di dunia dan di akhirat, memperoleh berbagai kemanfaatan di dalam kehidupan ini, bukan yang baik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada pihak ta'mir masjid dan kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, dan semoga hal tersebut menjadi timbangan, menjadi suatu amalan yang memberatkan timbangan amalan kita, timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang penting diperhatikan di dalam masjid, kita menghadiri masjid tersebut bersama kaum muslimin yang lain, kita melihat dari berbagai kebaikan, melaksanakan sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam, di mana para makmum mereka melakukan gerakan-gerakan sholat setelah gerakan imam, tidak boleh mendahulunya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna majlis al-imamu yu'tammari." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan tujuan dari sholat itu, ya ini sholat berjamaah sudah ada pelajaran akhlak yang mulia di dalamnya. Dari sisi kerapian, kedisiplinan, dan seorang itu kiri menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kondisi yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ini dari faedah akhlak itu penting dari sholat. Karena pada sholat itu, kalau dia mempelajarinya dengan baik, mengamalkannya dengan benar, maka pasti hasilnya seperti yang disebut di dalam ayat, akan mencegah dari kekejian dari kemungkaran. Ya. Misalnya dia jaga dari keikhlasannya, atau dia jaga dari penghambaannya kepada Allah, dia menghinakan dirinya kepada Rabb-nya, ini sudah membantunya untuk selalu memandang banyak aib pada dirinya, banyak kekurangan pada dirinya yang harusnya dia banyak sibuk mengurus dirinya saja, tidak perlu banyak sibuk mengurusi aib orang lain. Sebab mungkin saja pada dirinya ada hal-hal yang penting untuk diperbaiki, lebih bagus dia membenahinya daripada dia sibuk mengurusi orang lain. Dan ini salah satu dari rangkaian kebaikan yang ada di dalam sholat. Demikian pula di dalam ibadah-ibadah lain. Iya. Selalu diikat dengan pendidikan-pendidikan akhlak. Sholat-sholat, zakat. Dalam Al-Quran Allah firman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil dari harta mereka zakat yang mensucikan dan membersihkan mereka. Ada kesucian dan pembersihan yang terkait dengan akhlak yang mulia. Dan di dalam puasa juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ta'ala la'allakum tattaqun. Ya. Karena itu dari takwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa, "Man lam yada qawla az-zur wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal kedustaan, maka tidak ada manfaat, Allah tidak memiliki keperluan pada orang tersebut yang meninggalkan makan dan minumnya, dikembalikan kepada akhlak yang mulia. Iya. Dan itulah diantara inti dari agama ini. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwacanakan diutus ke beliau. Dan beliau disifatkan dengan berbagai akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Dialah yang mengutus di tengah al-ummiyin, maksudnya di tengah orang-orang Arab, seorang rasul dari mereka. Dan dia, rasul ini membacakan ayat-ayat Allah dan datang untuk mensucikan mereka. Inilah dari akhlak. Mensucikan mereka, mentazkiyah mereka, membersihkan diri mereka. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri, yang mana sangat berat bagi rasul ini, kalian itu menentang. Jadi kalau ada yang menyimpang keluar dari jalan yang lurus, ada yang tidak masuk ke dalam Islam, ada yang menentang beliau, Rasulullah sedih akan hal itu. Sedih melihat ada orang yang membinasakan dirinya sendiri, keluar dari petunjuk, tidak mau menerima kebaikan. Ini satu baiknya akhlak beliau. Iya. Sampai di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau menghikayatkan seorang nabi yang diusir oleh kaumnya, meneteskan, sudah bertetesan darah dari wajahnya karena dilempari. Dan Nabi ini hanya berkata, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, maafkanlah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kata Ibnu Hajar, Nabi yang beliau hikayatkan ini, mungkin beliau menghikayatkan dirinya sendiri. Mungkin beliau menghikayatkan dirinya sendiri. Tapi itulah dari pendidikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila ada orang yang jatuh di dalam kesalahan, beliau tidak bergembira. Tapi beliau sedih akan hal tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Janganlah diri kamu itu pergi dalam keadaan penuh kesedihan terhadap mereka, karena Allah sudah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengingatkan siapa yang Allah kehendaki. Maka engkau tugasmu hanya memberi hidayah, memberi petunjuk, menunjukkan jalan. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Harisun 'alaikum, dan sifat beliau ini adalah haris terhadap kalian. Orang yang sangat bersemangat kalian itu mendapat hidayah, mendapat kebaikan. Iya. Itu tampak sekali dalam kehidupan beliau. Setiap saat yang berlalu di dalam kehidupannya, beliau jadikan sebagai hal yang bermanfaat untuk manusia. Apa saja yang beliau sanggup memberi manfaat kepada sahabatnya, beliau melakukan hal itu. Apakah terkait dengan maslahat umum, orang banyak, terkait dengan maslahat pribadi, sampai beliau diundang datang ke rumah Ibn Ibn Malik, beliau juga datang, diundang oleh Ibu Anas bin Malik untuk makan, beliau juga datang. Beliau tidak pernah menolak hadiah, walaupun itu adalah hadiah yang sederhana. Ini dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum wa bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap kaum mukminin beliau adalah seorang yang sangat pengasih dan sangat menyayangi. Iya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintah kita mengambil teladan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Melihat bagaimana dari akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir." Selada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan kehidupan akhirat. Siapa yang menghendaki Allah dan kehidupan akhirat, telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang besar. Ya. Ini diingatkan kepada kita semua bahwa beliau di atas akhlak yang agung, agar kita mencontohnya, meneladani beliau di dalam akhlak-akhlak tersebut. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Maka beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Dan beliau sendiri menjelaskan dari salah satu misi yutusnya beliau. Beliau bersabda, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya. Pada seluruh sisi akhlak yang mulia pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang paling tinggi dan yang paling baiknya. Maka inilah yang harusnya kita contoh, kita jadikan sebagai teladan dan panutan. Iya. Sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia itu. Di antaranya adalah sabda beliau dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq. Wa inna sahib husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahib as-sawm was-salat." Kata beliau, tidak ada suatu amalan pun yang ditimbang yang melebihi beratnya amalan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya pemirip akhlak yang baik itu, dia akan mencapai derajat orang yang melakukan puasa, orang yang melakukan sholat dengan akhlaknya yang baik dan mulia ini. Jadi ada dua hal di sini dalam hadis. Perhatian dari akhlak yang baik ini, bahwa akhlak yang mulia dia adalah yang paling berat ditimbangkan. Iya. Betapa perlunya kita kepada amalan yang memberatkan timbangan. Sebab orang yang beruntung itu adalah orang yang timbangannya apa? Timbangannya berat. Wa man thaqulat mawazinuhu Fa'ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Iya. Mereka yang beruntung. Nah, sebaliknya kalau ringan timbangannya, mereka lah yang apa? Merugi. Dan dari hal yang sangat memberatkan timbangan, akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang memiliki akhlak yang mulia itu mencapai derajat orang yang selalu berpuasa, melakukan sholat, maksudnya puasa sunnah ya, ya, dan sholat sunnah. Jadi jangan seorang berpikir, oh saya ingin menambah kebaikan, saya rajin melakukan sholat-sholat sunnah, sholat malam, sholat duha. Ya. Karena dia perhatikan bahwa dari akhlak yang mulia, terdapat di dalamnya berbagai kebaikan, berbagai pahala. Dia senyum saja kepada saudaranya, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, لا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan dari hal yang ma'ruf, hal yang baik. Walaupun sekadar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang apa? Wajah yang cerah, wajah yang tersenyum. Ada dua orang yang saling bermasalah, berperasaan, maka Nabi sebutkan bahwa khairuhuma, yang paling baik di antara keduanya, yang mulai memberi salam. Yang mulai apa? Memberi salam. Kembali kepada akhlaknya yang mulia. Orang berbuat kesalahan terhadapnya, dia memaafkan. Ya. Dia memaafkan. Maka pahalanya lebih besar. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Balasan orang yang berbuat jelek, boleh dia berbuat jelek semisal dengannya. Dari sisi kebolehan ya. Tapi Allah terangkan, siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah, lebih besar. Dilakukan kejelekan terhadapnya, dia balas dengan kebaikan. Maka ini juga dari akhlak yang mulia. Iya. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Tidaklah sama antara kebaikan dan kejelekan. Kalau dia berbuat jelek terhadapmu, balaslah dengan perbuatan yang baik. Kalau engkau selalu melakukan hal tersebut, orang yang tadinya memusuhi engkau, itu akan berubah menjadi kawan yang sangat mencintaimu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ketika beliau menaklukkan Makkah, dikisahkan ke Makkah, yang membuat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Perhatikan dari akhlak Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal penduduk Makkah ini, betapa banyak kezaliman yang mereka lakukan terhadap Rasulullah. Rasulullah malah diusir dari tempat kelahirannya, negeri yang sangat beliau cintai. Dan begitu beliau menaklukkan Mekah, berkuasa di atas penduduk Quraisy, Nabi berkata kepada mereka, apa yang kalian sangka? Hal yang saya akan lakukan terhadap kalian. Ya. Maka Nabi berkata, pergilah, kalian semuanya bebas. Subhanallah. Tidak ada suatu yang tercatat di dalam diri beliau. Ini si fulan dulu, saya sedang sholat, dia mengganggu saya. Ini si fulan dulu, begini dan begini. Ya. Ini dari kemuliaan hati beliau dan akhlak yang mulia. Tapi itu memberikan pengaruh-pengaruh yang besar. Regular derajat orang yang memiliki akhlak yang mulia luar biasa. Pada akhlak yang mulia itu terdapat berbagai kebaikan. Iya. Sebagian orang kadang, saya ingin membuat amalan yang apa namanya baik, dia berpikirlah untuk bersedekah, untuk melakukan sholat atau melakukan suatu ibadah, tapi dia kadang tidak berpikir bahwa dia masuk di tengah keluarganya, dia memberi salam, kemudian bertutur kata yang baik, berucap yang indah, dia banyak memaafkan, banyak memberi udzur. Itu dari ibadah-ibadah yang kadang senilai dengan sholat sunnah dan sedekah yang dia lakukan. Ini pintu-pintu ibadah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk seorang hamba. Iya. Di dalam hadis Lawas bin Siman riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebajikan itu, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Ini luar biasa hadis ini ya, menjelaskan tingginya kedudukan akhlak itu. Ya, kebaikan itu kan banyak, kebaikan. Tapi Nabi hanya menyebut kebaikan itu akhlak yang mulia, satu saja yang disebut. Ya, dan ini semakna dengan hadis Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Wukuf di Arafah. Ya, kita semua tahu ya bahwa manasik haji bukan cuma wukuf di Arafah. Banyak manasik haji itu. Ya. Tapi subhanallah, Rasulullah hanya menyebut bahwa haji Arafah saja. Karena memang Arafah adalah inti dari apa? Haji. Sama dengan hadis ini. Rasulullah tidak menyebutkan dari kebaikan yang banyak kecuali akhlak yang mulia. Sebab akhlak yang mulia adalah inti dari apa? Dari kebaikan. Iya. Maka tidak merugi seorang itu dia memperbaiki dari akhlaknya, dari pembawaannya. Dan diantara hadis yang indah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Ibnu Majah dari Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwa Allah wa husnul khuluq." Kebanyakan hal yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dua hal disebut. Dan sebab dia memasukkan seorang ke mana? Surga. Ini kebanyakan dua amalan ini kebanyakan hal yang memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga. Iya. Karena itu kadang sebagian dari akhlak yang jelek itu bisa menjadi sebab na'udzubillah dia masuk ke dalam neraka. Dan sebagian akhlaknya apa? Yang jelek. Iya. Selalu berjelek sangka kepada manusia, sering memponis jelek orang lain. Sampai pernah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang yang melihat saudaranya dia jatuh dalam dosa. Nasihati. Jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Dan menasihati orang ahli ibadah, banyak ibadahnya. Maka dia berkata, kamu berdosa terus. Ya. Allah tidak akan mengampuni kamu. Ini ucapan perhatian. Karena dia ahli ibadah. Muncul karena dia merasa ujub pada dirinya, merasa punya sesuatu. Ya. Dan ini dari sifat sombong namanya. Merasa bangga pada diri. Dia akhlak yang jelek. Menjatuhkan dia ke dalam perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dhal ladzi ta'alla 'alayya an la aghfira li fulan?" Siapa yang bersumpah atas nama saya bahwa saya tidak bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan yang berdosa itu. Pastikanlah bahwa aku ampuni si fulan yang berdosa, kamu yang berucap saya tidak ampuni, aku batalkan amalanmu. Subhanallah. Itu menjadi hal yang akhlaknya yang jelek ini menyebabkan amalannya apa? Terhapus. Iya. Maka pengaruh dari akhlak luar biasa. Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwa Allah wa husnul khuluq. Kebanyakan perkara yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan juga di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari dan kita semua hafal ya masyhur hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah perbuatan kejelekan dengan melakukan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapus kejelekan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Yang lagi disebut takwa dan apa? Akhlak yang mulia. Dan dari keindahan akhlak yang mulia ini, orang yang baik akhlaknya itu yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bukti kecintaan. Jangan mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Rasulullah, kemudian dia adalah orang yang membela Rasulullah, menjalankan agamanya, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecintaan kepada Rasulullah itu akan membuat seorang dia cinta meniru Rasulullah pada segala hal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya, paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya. Diberi oleh Nabi suatu motivasi. Kalau ingin berlomba-lomba, kita berlomba-lomba dalam memperbaiki akhlak. Dalam memperbaiki akhlak. Ya. Dan dari hal yang keliru, banyak orang yang mengayu bahwa akhlak ini itu pembahasan sederhana. Ya. Sampai orang-orang yang belajar kadang sebagian menuntut ilmu, ada yang berkata kita belajar ilmu saja, belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar akidah yang benar. Terus kalau akhlaknya tidak bagus, tidak apa-apa. Akhlak yang tidak bagus, yang penting akidahnya benar. Ya. Ini pendapat yang keliru, menunjukkan dia tidak paham mana akidah yang benar itu apa. Akhlak yang mulia itu tidak terpisah dari akidah yang benar. Ya. Karena itu di buku-buku yang memuat pembahasan-pembahasan akidah as-salaf, itu selalu disebutkan dari akhlaknya ahli sunnah. Ya. Disebutkan dari akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah. Karena dia masuk di pembahasan akidah. Perkara di dalam akidah. Dan menunjukkan bahwa akidah yang dia pegang adalah akidah yang baik. Itu terlihat dari pancaran akhlak dari dirinya. Ya. Jadi harusnya kita perhatikan, kembangkan di dalam diri. Dan banyak sekali dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita contoh dan kita teladani. Iya. Ada akhlak beliau bersama kaum muslimin. Ada akhlak beliau kita bisa pelajari bersama orang-orang yang baru masuk Islam dari kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan semuanya. Kadang beliau dicari oleh seorang Arabi, di mana Rasulullah? Ternyata beliau duduk di tengah para sahabatnya. Ya. Duduk di tengah para sahabatnya. Ya, itu petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang duduk bersama dengan para sahabat yang hidayah yang membedakan. Walaupun di majelis-majelis ilmu kadang beliau berdiri di atas mimbar, duduk di atas mimbar. Di musim haji beliau pernah duduk di atas untanya. Karena di dalam menyampaikan ilmu kadang perlu di atas tempat yang tinggi agar supaya mudah didengarkan oleh manusia. Hanya saja beliau bukan orang yang menjadikan manusia itu terhalang untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan, dia sudah menangis di kuburan. Baru saja anaknya atau sebagian keluarganya dikuburkan. Maka Nabi SAW berlalu menasihatinya, bersabarlah untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Kata perempuan ini, dia tidak menolak, dia tidak tahu bahwa Rasulullah yang menegurnya. Perempuan ini berkata, kamu itu belum pernah kena musibah seperti musibah yang menimpa saya. Ya. Maka Rasulullah SAW berlalu. Datanglah orang-orang berkata kepada perempuan itu, apakah kamu tadi yang berbicara itu Rasulullah SAW? Maka perempuan ini langsung pergi ke rumah Nabi SAW. Kata perempuan ini, saya tidak dapatkan ada penjaga pintu di rumah beliau. Ya. Nah, sama dengan raja-raja atau orang-orang penting. Ya. Tapi siapa saja yang mau berjumpa beliau, mudah berjumpa Rasulullah SAW. Maka Nabi pun berkata kepada perempuan ini, innamas sabru inda sadamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah di awal kali musibah menimpa. Nah, itu baru sabar namanya. Tapi kalau sudah kena musibah, dia sudah berkeluh kesah sana sini, tapi akhirnya menyerah juga. Kalau begitu sudah takdirnya. Ya. Nah, ini bukan sabar namanya. Itu memang sudah tahu nggak bisa bikin apa-apa lagi. Akhirnya baru menyerah. Nah, yang dikatakan sabar itu di awal kena musibah dia bersabar. Nah, itu baru sabar namanya. Ya. Baik. Jadi ini gambaran dari kehidupan Rasulullah. Kalau kita lihat akhlak yang mulia berjalan. Beliau punya akhlak bersama selain kaum muslimin, kepada non muslim pun ada akhlak yang diajarkan. Iya, oleh Rasulullah SAW. Karena itu tidak perlu mengajari umat Islam tentang toleransi, tentang hidup bersama. Iya. Sebab dalam Islam itu syariatnya lebih lengkap, sempurna di dalam hal tersebut. Orang kafir kalau dia hidup di tengah kaum muslimin, hidup di bawah jaminan negara, maka itu disebut kafir zimmi. Dan kafir zimmi tidak boleh untuk dibunuhi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadat lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, mu'ahad itu ada bentuk dari perjanjian, sama dengan ini bentuk dengan perjanjian juga. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian dari kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Iya. Karena itulah kita ada akhlak terkait dengan orang-orang yang non-muslim. Yaitu bisa diketemukan di berbagai pembahasan. Ada di pembahasan akhlak, ada di pembahasan jihad, ada di pembahasan tata negara. Dan banyak pembahasannya di dalam syariat diatur akhlak yang mulia ini bersama non muslim. Terhadap hewan-hewan saya, Rasulullah SAW memberikan akhlak yang baik. Iya. Sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan ada seorang lelaki berjalan di tengah jalan, dia sangat kehausan. Maka lelaki ini mendapati sebuah sumur. Lalu dia turun ke dalam sumur minum. Begitu dia keluar, dia temukan anjing sudah menjulurkan lidahnya mengelilingi sumur karena kehausan. Orang ini turun kembali. Ya. Dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia beri minum kepada anjingnya. Disebutkan dalam hadis, "Fasyakarallahu lahu faghafara lahu." Maka Allah syukuri perbuatan orang ini, dia pun diampuni oleh Allah. Iya. Jadi yang baik kepada hewan saya, subhanallah, menjadi sebab dia diawat, diampuni. Dan itu para sahabat bertanya, iya. Jadi kejadian pernah terjadi juga ya, pada seorang perempuan terzina, sama, diampuni juga dosanya. Kisahnya mirip seperti ini. Jadi di hadis ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhihi al-baha'im la ajra. Ya Rasulullah, apakah ada pahala untuk kita berbuat baik kepada hewan-hewan ini? Kata beliau, fi kulli kabidin rabbin ajr. Pada setiap hewan yang basah, maksudnya yang hidup, kalian berbuat kebaikan, itu dapat pahala. Dapat pahala. Dan ini dari keindahan syariat kita menjaga kebaikan-kebaikan itu. Iya. Seorang menanam pohon saja, dia menanam apa? Pohon. Iya. Itu dari sebab kebaikan untuk dirinya. Dari sebab kebaikan untuk dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kebun seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'bad. Lalu Nabi tanya kepada pemilik kebun ini, "Ini pohon kurma siapa yang menanam? Apakah seorang muslim atau kafir?" Kata pemilik kebun, "Seorang muslim yang menanamnya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yagrisu muslimun gharasan wa la yazra'u zar'an." فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tidaklah seorang itu menanam sebuah pohon atau dia menanam sebuah tanaman, lalu tanaman ini dimakan oleh manusia, hewan-hewan atau burung, kecuali akan menjadi sedekah untuknya pada hari kiamat. Perhatikannya dari pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintaan terhadap lingkungan, ya, gemar untuk menanam, bercocok tanam. Nah, ini dari akhlak yang mulia, kebaikan yang dijaga di dalam syariat kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akhlak bersama keluarganya, dimaklumi. Kalau dibahas akhlak beliau bersama keluarga, banyak sekali sudut-sudut yang indah di dalamnya. Beliau mengajari kaum muslimin bagaimana berakhlak, beretika bersama dirinya, bersama keluarganya, bersama tetangganya, bersama kedua orang tuanya. Bagaimana etika dia di dalam berbisnis, di dalam bermuamalah. Iya. Semuanya ada tuntunan-tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sudut apa saja dari pembahasan agama ini, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan yang baik. Iya. Maka ini semua kalau kita pelajari, kita ilmui, akan melahirkan berbagai akhlak yang mulia. Berbagai akhlak yang mulia. Karena ilmu agama itu akan membawa kebaikan untuk seorang hamba. Membawa kebaikan untuk seorang hamba. Sebab ilmu itu adalah akhlak. Dan membawa akhlak yang mulia. Dan itulah ciri ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, maka ini tidak memberi pengaruh kepada pemiliknya. Dibahasakan dalam Al-Quran, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يحمل أسفارا. Perumpamaan orang-orang yang diberi amanat Taurat untuk dia sandang, dia amalkan, tapi dia tidak menyandangnya, tidak mengamalkannya, Kita seperti keledai menyandang buku-buku. Oh ini keledai hebat sekali bawa buku. Ya. Jadi apa manfaat buku itu untuk dia? Tidak ada manfaatnya. Maka jangan seperti itu. Seorang muslim dan muslimah, ilmu agamanya, amalan dalam Islam ini, itu harus memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupannya, memberikan suatu hal yang indah di dalam pembawaannya. Ya. Karena itu para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka perhatian terkait dengan akhlak ini dalam mendidik dirinya, di dalam mendidik anak-anaknya, sampai dikatakan oleh Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah, "Talaqtu al-adab 30 sana." Saya cari ilmu tentang adab 30 tahun. Ya. "Wa talaqtu al-ilm 20 sana." Dan saya cari ilmu agama ya, itu 20 tahun. Dan beliau sebutkan kaidah, "Wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm." Dan para as-salaf terdahulu, mereka itu belajar adab sebelum belajar apa? Sebelum belajar ilmu. Iya. Mereka juga belajar ilmu dulu. Ada sebagian ulama itu kalau duduk mengajar, Masya Allah yang hadir ribuan orang. Bahkan disebutkan di biografi al-imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, di majelis beliau yang hadir hampir 20 ribu orang. Mungkin kita bertanya, gimana cara ada 10 ribu orang? Gak ada mikrofon waktu itu. Gimana cara bicaranya? Itu memang ada adab-adab dan etika di dalam imla dan menyampaikan hadis. Jadi seorang guru kalau dia punya halaku besar seperti itu, nanti ada murid-murid yang berdiri di sudut-sudut mana sebagai penyambung lisannya. Itu yang menyambungnya ke belakang. Jadi ada yang di sana mendengar dulu suara guru, nah dia hafal, disampaikan lagi ke belakang. Di belakang ada lagi yang berdiri, sampaikan lagi ke belakang, sampai ke ujung. Ya, semuanya yang hadir mendengarkan. Jelas ya? Jadi tidak ada yang luput. Nah, mereka ketika hadir di majelis ilmu itu ada dua terlihat di majelis itu, ada orang yang dia hanya memandang ke guru saja, melihat ke guru saja. Dan ada yang dia menunduk, menulis. Ini dua jenis. Yang duduk menulis ini sudah sampai ke tingkatan dia memang mencatat, menulis. Dia hanya melihat ke guru, memang dia hanya di tingkatan hadir untuk mengambil akhlak saja. Mempelajari dari adab dan etika pada guru. Ya. Karena itu salah seorang murid dari Imam Malik, Imam Abdullah bin Wahab, beliau berkata, "Ma ta'allamna min adabi Malik aktsaru mimman ta'allamna min ilmihi." Syekh Abdullah bin Wahab, apa yang kami pelajari dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak daripada apa yang kami pelajari dari ilmunya. Iya. Karena itu dari etika ilmu itu, seorang belajar dia tidak baca sendiri. Dia tidak menuntut ilmu dari buku. Tapi ilmu itu dituntut dia hadir di majelis-majelis. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seluruh sahabat seperti itu. Ya, sampai Umar bin Khattab kalau beliau kadang tidak bisa tiap hari, beliau bergantian dengan kawannya. Ya, kalau kawannya turun menghadiri majelis Rasulullah, kawannya ini kembali disampaikan apa yang disampaikan di majelis hari itu. Maka Umar juga seperti itu. Kalau dia turun, kawannya di rumah atau di pekerjaannya. Begitu Umar kembali, Umar sampaikan kepada kawannya di majelis hal tersebut. Jadi tampak sekali bagaimana mereka menghadiri dari majelis-majelis ilmu itu, mengambil dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kata sebagian as-salaf, "Nahnu ila qalilin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-ilm." Sungguhnya kita ini mengambil sedikit dari adab kadang lebih perlu daripada belajar banyak dari ilmu. Ya. Kadang sebagian manusia dia hanya punya perhatian belajar ilmu, tapi tidak punya perhatian di dalam pengamalan dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka ilmu yang dia pelajari menjadi jelek karena akhlaknya yang apa? Yang jelek. Karena dia kata dia beramal dengan ilmunya, kemudian berada di atas, dia jaga dari akhlak dan adabnya, maka ini akan menjadi lebih baik. Ya. Dan kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kana ar-rajul yatlubu al-'ilm fala yalbath an yura dhalika bi takhashshu'ihi wa hadyihi wa lisanihi wa yadihi. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang itu dahulu, seorang kalau dia menuntut ilmu, maka tidak akan lama terlihat ilmu itu pada khusyuknya, pada perilakunya, pada lisannya, pada tangannya. Itu pengaruh dari apa? Dari ilmu. Inilah dari sebagian dari akhlak yang mulia. Mari kita perhatikan, kita pahami dari keagungannya, kita pahami dari keutamanya. Ini salah satu ibadah yang sangat agung. Ibadah ruginya sama sekali seorang itu memiliki akhlak yang baik. Tidak ada kerugian. Dan inilah, kalau dia terikat dengan ilmu agama, harusnya pembawaan akhlaknya itu sangat melekat pada dirinya. Nah, dan suatu hal yang melanjutkan yang pernah saya baca, disebutkan di biografi Imam Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud As-Sijistani ini semua orang kenal ya, Imam Abu Dawud. Riwayat hadis, sering kita dengarkan ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, ini Imam Abu Dawud As-Sijistani. Ya. Imam Abu Dawud As-Sijistani disebutkan bahwa beliau itu akhlak dan pembawaannya itu mirip dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya. Ya. Dan disebutkan bahwa Imam Ahmad ini itu mirip adab dan pembawaannya dengan Waqi' ibn al-Jarrah, gurunya lagi, guru Imam Ahmad. Dan Waqi' ibn al-Jarrah itu mirip akhlaknya dengan Mansur. Dan Mansur mirip dengan Sufyan. Sufyan mirip dengan Ibrahim gurunya. Ibrahim mirip dengan Al-Qamah. Al-Qamah mirip dengan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan bagaimana ilmu ini terwarisi sampai adab dan akhlaknya juga apa? Terwarisi. Subhanallah. Ya. Maka harusnya ketika seorang itu dia mempelajari ilmu, maka ilmu itu kelihatan pada pembawaannya, kepribadiannya. Ya, jangan sampai seorang sudah belajar ilmu, ya, tiba-tiba kaum muslimin yang lain berkata ini dulu sebelum dia sering ke masjid, dulu bagus sama kita, sering beri salam, senyum. Habis setelah rajin ke masjid, nggak ada muka-muka senyum di kita. Ya. Salamnya juga iris tadi. Ini hal yang harusnya diperbaiki, harus diperiksa. Mana pelajaran yang dia pelajari? Ya. Betul bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mendidik sahabatnya, kadang pendidikan. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memboikot 3 orang sahabat ya, karena tidak hadir di perang apa? Di perang Tabuk. Ya, 50 hari, 50 malam. Tidak boleh dibicarai, tidak boleh dikatakan. Ini kan namanya suatu hukuman pendidikan. Tapi nggak ada dari akhlak Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, setiap saat kepada siapapun, kepada orang yang bermasalah dengan dia diperlakukan seperti itu dia. Itu namanya sebuah obat. Obat itu diberikan pada tempatnya sesuai dengan manfaatnya. Itu obat namanya. Iya. Nggak mungkin setiap orang yang sakit kita kasih obat sakit kepala. Sakit gigi kasih obat sakit kepala. Sakit punggung kasih obat sakit kepala. Iya. Tapi diberi apa? Dari apa yang mencocokinya? Nah, itulah agama namanya. Dari sini perlu fikir di dalam seorang itu belajar. Karena itulah sekali lagi dari hal yang hendaknya kita perhatikan di sini. Akhlas yang mulia itu pintu ibadah yang sangat besar. Rinci ibadah yang sangat apa? Sangat besar. Iya. Sabang pembahasannya luas sekali. Luas sekali. Dan saya hanya menyinggung sudut-sudut saya dari pembahasan-pembahasan akhlak ini. Karena kalau kita baca buku-buku para ulama yang memuat tentang akhlak, beraneka ragam. Ada yang ringkasannya satu jilid besar. Ya. Ada yang buku meluasnya berjilid-jilid. Ya. Satu akhlak kadang dibahas, itu memuat pembahasan yang panjang dari satu akhlak. Bagaimana pula kalau diuraikan yang lainnya? Ya. Karena itulah dari tugas kita dalam kehidupan, kita belajar dari sudut-sudut akhlak yang mulia ini dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan akhlak yang mulia tersebut. Baik, ini waktunya sudah lewat jadinya. Sudah ada 10 menit dari waktu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Saya. Jadi semuanya keindahan. Kalau ada sebagian dari pengurusnya yang tidak mengamalkan keindahan Islam, ya jangan dihubungkan antara oknum dengan Islamnya. Islam itu tetap apa? Tetap saja indah. Ibarat ada pohon mangga ya. Masya Allah, pohon mangganya rindang, orang mengambil manfaat, berteduh di bawahnya, buahnya juga enak. Iya. Tapi ada satu, dua, tiga buahnya busuk di situ. Namun kita pun di sini pohon mangga tidak ada manfaatnya, tebang saja. Ya. Karena satu atau dua dari buah yang apa? Yang busuk ini. Nah, maka kadang ada sebagian dari umat Islam yang sebenarnya tanpa dia sadari sekarang dia membuat nama Islam itu menjadi tidak harum. Jadi banyak dari, mungkin dari akhlak kita, dari pembawaan kita sendiri, harus kita periksa. Mungkin ada dari hal-hal yang membuat dari perbuatan kita, dari akhlak kita sendiri. Nggak usah pikir orang lain, kita sendiri aja dulu. Ya. Dan dengan akhlak kita ini, mungkin kita termasuk orang yang menutupi dari keindahan Islam itu. Menutupi dari keindahan Islam tersebut. Karena orang yang tidak paham agama, kemudian dia tertipu hidup di negeri kafir, ini kadang berjelek sangka kepada kaum muslimin. Iya. Ada sebagian orang dia pergi ke sebagian negeri kafir ya, dia lihat di sebagian negeri, oh Masya Allah ini rapi sekali penduduk negerinya. Ada sebagian negeri kafir itu, orang apa namanya, naik mobil, ya, desakan begitu, dia lebih dahulukan orang lewat daripada dia sendiri. Ya, itu kan dari akhlak yang baik. Ada yang nabrak mobil orang, ya, tidak ada pemiliknya di situ. Maka dia tulis nomor HP-nya di mobil itu. Saya nabrak mobil kamu, ini nomor HP saya. Ya, ya itu. Kalau kita lain, nabrak mobil orang, kamu HP-nya. Ya. Jadi sebenarnya yang seperti ini pada sebagian orang, ketika dia sudah melihat hal yang baik, dia lihat di tengah kaum muslimin, waduh, sebagian kaum muslimin kayak gini bentuknya. Akhirnya karena kejahilannya, dia berjelek sangka bukan kepada orang yang berbuat kesalahan itu, tapi kepada agamanya. Dan ini keliru, tidak adil namanya. Ya. Harusnya dia tahu bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Segala kebaikan, kalau itu ada pada orang kafir, pasti ada di dalam Islam kebaikan itu lebih bagus dan lebih sempurna. Hanya saja kita yang kurang di dalam apa? Mengkajinya, mempelajarinya, dan di dalam mengamalkannya. Karena itu sangat penting sekali seorang menuntut dari ilmu agama dan mengamalkan dari ilmu agama tersebut. Ya Allah Ta'ala alam. Baik. Di antara hal yang indah, ini ada lagi pertanyaan ya, tetap dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa inni la arju an alqa Allah wa la yu'akhidhni bi madlamatin fi malin waladan." Dan saya sangat berharap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada-Nya dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntut saya terhadap sebuah kezaliman terkait dengan harta maupun darah. Ya. Ya, seorang muslim seperti itu keadaannya. Bagaimana dia berusaha untuk dia tutup kehidupannya, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia tidak membalimi siapapun. Ya. Kita lihat, dia tidak membalimi siapapun. Ada pun orang, ada yang benci kepadanya, berbuat zalim dan sebagainya, itu biasa. Tidak ada manusia itu yang semuanya cinta kepadanya. Ya. Karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Imam Malik, apa ucapan manusia tentang saya?" Kata murid-muridnya, "Ada yang memuji engkau, ada yang mencela engkau." Kata Imam Malik, "Alhamdulillahilladzi lam yujmi'hum ala dzalika." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan mereka semua bersepakat mencela saya. Ya, kalau bersepakat semua mencela saya itu masalah. Ya. Tapi ada yang mencela, ada yang memuji, itu biasa. Ya. Sampai jadi saya sering dengar dari guru kami Syekh Mubdir rahimahullah. Dia berkata, "Tidak mungkin seorang itu ketika dia menyampaikan kebaikan semua orang akan senang kepadanya." Ya. Lalu beliau bawakan sebuah bait syair yang sangat melekat di ingatan saya. Kata beliau, "Ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyyul huda fa kaifa ana?" Allah saja di atas keagungannya itu tidak selamat dari lisan jelek manusia. Bukankah ada yang mengatakan Allah itu tiga? Hah? Lebih celah itu bukan? Ya. Bukankah ada yang mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu? Hah? Orang Yahudi ya? Jadi Allah saja tidak lepas dari celah. Tidak pula Nabi yang membawa petunjuk Nabi Muhammad. Dikatakan orang gila, Tuhan sihir dan sebagainya. Kata beliau, apalagi saya. Ya, apalagi saya. Jadi secara umum, seorang itu berusaha menutup kehidupannya dengan husnul khatimah, dengan hal yang baik. Dia tidak berbuat zalim kepada orang, tidak pula apa namanya, ada pertanggungjawaban yang dia bawa terhadap orang lain di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang menjaga dirinya di atas hal ini, inilah yang baik. Karena itu kita perlu sebuah amalan solid, kita jaga, kita pelihara, dan kita harapkan itu yang menutup dari kebaikan kita. Disebutkan dari sebagian ulama, Abu Bakar bin Ayyash radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau ini meninggal, ya, beliau meninggal dalam keadaan berpuasa, karena kesenangannya berpuasa. Di hari yang beliau sakit keras meninggal di hari itu, beliau tetap berpuasa. Dikatakan apa namanya, "Berbukalah engkau." Kata beliau, "Enggak, saya tidak berbuka. Walaupun setetes air masukkan ke dalam, tidak, saya senang berpuasa." Maka bersama waktu berbuka masuk beberapa tetes air di tenggorokannya dan keluar ruhnya. Rahimahullah. Jadi dari apa? Husnul khatimah. Sebagian dari as-salah, ada yang merasakan dirinya di kondisi yang sudah sangat payah, maka dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. Dari kebiasaannya dia mengkhatamkan Al-Quran. Ya, begitu sampai kepada firman Allah, "Wajiltu ilaika rabbi litardha." Saya bersegera kepada engkau ya Rabbku supaya engkau ridho kepadaku. Bersama dengan ayat ini keluar ruhnya. Jadi dari apa? Dari husnul khatimah, dijaga. Ya, dari amalan, kebaikan. Imam Abu Zur'a al-Razi, ini seorang imam besar ahli hadis. Kerjanya menghafal hadis, menjaga hadis Rasulullah. Kalau ada yang bikin hadis palsu, hadis orang yang keliru hafalannya, itu semuanya ya disingkap oleh siapa? Abu Zur'a. Jadi saking hebatnya hafalannya, Abu Zur'a al-Razi itu kadang dia datangi guru. Guru ini anggaplah misalnya memiliki 500 hadis dari sebuah buku. Maka 500 hadis guru ini dihafal oleh Abu Zur'a dari bukunya. Tahun berikutnya datang lagi guru yang sama. Dia datangi guru ini menyampaikan dari 500 hadis dari bukunya ternyata ada tambahannya. Orang ini nggak tahu di bukunya ada tambahan, ada yang masukkan tambahan tanpa dia ketahui. Abu Zur'a menegur itu hadis bukan hadis kamu. Ya. Sebab tahun lalu tidak ada hadis ini kamu sudah sampaikan ke saya. Itu luar biasa dari penjagaannya terhadap hadis Rasulullah. Ketika beliau di sakitnya beliau meninggal, beliau dikunjungi oleh rekan-rekannya ahli hadis di masanya. Muhammad bin Muslim bin Warah, ini lebih senior darinya dan lebih terkenal. Abu Hatim Ar-Razi, Al-Mundir bin Syadad, dan sejumlah ahli hadis. Abu Zur'a sedang sakaratul maut. Maka mereka bertiga, ayo kita amalkan hadis Rasulullah. Kita talqin Abu Zur'a dengan la ilaha illallah. Tapi akhirnya mereka berpikir lagi, kita talqin dengan la ilaha illallah. Padahal selama dia hidup, kita dapat pelajaran darinya. Maka muncullah haibah. Rasa wibawa Abu Zur'a ini membuat mereka tidak berani seperti itu. Maka mereka pun berkata begini saja. Kita ingatkan dengan hadisnya. Maksudnya kita baca hadis tentang talqin, tentang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Supaya Abu Zur'a mengingatnya. Maka mulailah Muhammad bin Muslim Warah. Dia berkata, haddatsani Abu Aqil, Abdahab bin Makhlad. An Abdul Hamid. Kemudian Al-Fadid. Habis itu berhenti. Dia tidak bisa melanjutkan. Berapa juga Abu Hatim Ar-Razi. Dia juga menyampaikan sanadnya. Kata beliau menceritakan kepada saya Muhammad bin Bashar. Dari Abu Asif. Dari Abdul Hamid. Dari Fadid. Berhenti. Maka mendengar orang kawan-kawannya ini menyampaikan potongan hadis Abu Zur'a yang dalam keadaan sakaratul maut itu paham hadis apa yang mereka maksud. Padahal tidak disebutkan potongan hadisnya, baru potongan sanadnya saja. Ya hanya tiga rawi yang disebut. Maka Abu Zur'a yang dalam keadaan sakaratul maut beliau berkata menceritakan kepada saya Muhammad bin Bashar dari Abu Asif, dari Abdul Hamid, dari Salih bin Abi Harith, dari Kasir bin Murrah, dari Abu Mu'ad, dari Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah." Artinya, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Bersama dengan akhir hadis, keluar ruh beliau. Ini khusnul khatimah namanya. Hal yang baik. Selama dia hidup memang pekerjaannya membela hadis Rasulullah. Wajar kalau apa? Dimuliakan dia hal tersebut. Maka seorang hamba hendaknya dia mencari dari amalan-amalan dia bisa lakukan setiap hari, dia kerjakan setiap saat, dia jaga, dia harap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Menjadi hal yang apa? Husnul khatimah baginya. Sebagian dari salaf ada yang ketika akan meninggal anaknya menangis. Maka dia berkata kepadanya, apa yang kamu tangisi? Untuk hari ini, maksudnya hari dia meninggal ini, saya sudah mempersiapkannya. Saya sudah mengkhatamkan Al-Quran di tiang itu lebih berapa puluh ribu kali dia sebut. Berapa puluh ribu kali mengkhatamkan. Ya, kalau kita Masya Allah berapa kali seumur hidup kita khatam Al-Quran bisa dihitung pakai jari. Jadi berapa ribu kali dia khatam Al-Quran di sini. Ya, maka harus ada hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini yang bisa kita harapkan. Semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan di pagi hari yang baik ini, kita dikumpulkan dalam suasana yang baik. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Luas anugerah dan kedermawanannya, yang mengumpulkan kita di masjid yang baik ini dalam keadaan di atas ketaatan, di atas amalan yang saleh insyaallah taala. Semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di dalam surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan, semoga orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.